Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'd. Baik. Qala rahimahullah. Qala Allah Ta'ala: Kalla inna kitab al-abrari lafi 'anliyyin. Sekali-kali tidak demikian. Sungguh kitab orang-orang yang banyak kebaikannya, orang-orang yang bertakwa, betul-betul berada di Illiyyin, tempat yang tertinggi. Wa ma adraka ma Illiyyun, tahukah engkau apakah Illiyyun itu? Kitab marfum. Kitab yang marfum. Disini bukan ulama, marfum itu ya, seperti kain yang bergambar tercetak di situ. Nah, lukisannya bar. Nah, itu makhluk. Ini yang di yang jelas termakhluk catat tercantum di dalam kitab tersebut amalan-amalan manusia. Ya syahrul muqarrabun, bedanya dengan orang nabi, orang-orang asal. Diterangkan para ulama kita bermaklum di Illiyyun apa? Ini bukan kalau yang di ayat yang lalu Soma Grota Masjidin kita bermaklum itu bukan tafsirannya. Dan sebagian yang menyatakan yang Illiyyun ini yang dalam ditafsirkan berikutnya itu kita bermaklum Yashadu Kudufarul disaksikan oleh orang-orang yang di ini makhluk-makhluk didekatkan. Qala innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang takwa itu lafi na'im, benar-benar berada di dalam kenikmatan seperti yang telah lalu dalam al-intisar. Al-abrar lafi na'im, ayat ini menunjukkan orang itu merasakan kenikmatan di dunia, di alam barzakh dan kemudian. Nah, anil araik yamrud, mereka orang-orang yang bertakwa itu berada di atas dipan-dipan sambil menunggu, bisa sambil memandang, sambil melihat. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu kenali pada wajah-wajah mereka nadrah, kecerahan, bekas-bekas nikmat tersebut. Yusqawna min rahiqin maktum, mereka diberi minum dari rahiq maktum, yakni minuman-minuman yang apa namanya tempat-tempatnya jilat. Nah, kita muhammis yang tutupnya adalah misk. Wa kidzalika falyatanafasil mutanafisun, di dalam urusan yang demikianlah untuk mendapatkan kenikmatan, untuk bisa menjadi duduk di dalam dipan-dipan yang penuh dengan dalam kesenangan, kelezatan, dalam keadaan wajah yang berseri-seri merasakan nikmat. Untuk hal itulah orang-orang yang ingin berlomba, orang-orang yang ingin berpacu dan saling mendahului, berusaha melakukan perlombaan. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari tasnim. Ini ayat-ayat ini setelah menerangkan tentang penggolongan orang-orang fujjar, catatan-catatan amalan mereka, termasuk di dalamnya orang-orang yang melakukan tauhid, berada di tempat yang paling rendah. Nah, bagaimana mereka merendahkan diri mereka, nafsu mereka. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala rahimahullah, lama dzakara anna kitab al-fujjari fi asfalil amkinah, setelah Allah menyebutkan bahwa kita orang-orang yang fajir itu berada di asfalis al-amkinah, di tempat yang sangat rendah, wa adbiyatiha, di tempat yang paling sempitnya, dzakara anna kitab al-abrar fi a'lah. Kemudian Allah menyebutkan kitab orang-orang yang banyak dan biasa berada dalam kebaikan. Orang-orang yang abrar ini diidentikan oleh, dinamakan juga oleh para ulama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mereka itu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam keadaan mereka berhati-hati di dalam melangkah. Nah, termasuk di sini adalah orang-orang yang mereka mampu untuk menahan marahnya. Termasuk juga orang-orang yang mampu untuk membelanjakan, mengeluarkan apa yang mereka cintai, apa yang sangat mereka cintai dari harta mereka. Dan dari sesuatu yang mereka miliki. Bagaimana kata Allah dalam ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat-ayat sebelumnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wal ibn sabil wassailin fi riqab wa qama as-salata wa ata az-zakata wal muquna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba'th ulaika alladziina shadaqu wa ulaika hum muttaqun. Orang-orang yang abrar adalah orang-orang yang taqwan nas. Nah, orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Allah menyebutkan inna akramakum indallahi attaqu. Nah, inna akramakum indallahi attaqum, dan atqa, nah, jam yang dibentuk, mubalaghah yang dibentuk paling dari takwa, yaitu orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling ketat mereka menjaga karena untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bahkan sampai kata para ulama pada tingkat perkara yang mubah pun mereka tahan diri mereka supaya jangan mereka terbiasa untuk membawa mereka kepada perkara-perkara yang syubhat, sampai yang bisa membawa kepada penyanyi mereka kepada perkara-perkara yang syubhat. Nah, jadi diterangkan oleh para ulama wara', nah, sikap wara', yang digambarkan oleh para ulama misalnya seperti diceritakan di antara mereka. Nah, ketika dia pulang dari kuburannya, jadi ada di kuburan memantarkan jenazah, jatuh undi ataupun dompetnya, nah, yang dia tahu tanda-tandanya, cirinya, miliknya, kehilangan uang dengannya, lengkap dengan isinya di dalamnya, ketika dia cari kembali ternyata dia temukan di kuburan. Tapi dikenal orang ini sebagai orang yang takwa, dia tahu itu enggak punya dia, artinya dan ciri-cirinya adalah seperti punya dia, tapi dalam keadaan dia ragu, jangan-jangan ada orang yang punya ya sama. Nah, kalau dahulu tidak ada kata KTP, tidak ada tanda surat pengenal, jadi, nah, mungkin ya seperti itu keadaannya, mungkin bisa jadi ini orang, ada orang yang punya, ada yang punya yang lainnya. Nah, jadi kalau kita mungkin sekarang di zaman ini ada KTP di dalamnya, ada SIM, tanda pengenal kita, nggak ya, yakin itu punya kita. Tapi ketika itu tidak ada dan dia mengerti itu adalah punya, ciri-cirinya adalah milik dia, tanda dia, tidak disentuh, barangkali punya orang di situ. Nah, ini diantara yang dikatakan apa namanya mereka. Nah, oleh mereka orang-orang yang abrar, orang-orang yang atqa. Nah, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dadanya. Nah, kata Rasulullah SAW takwa itu di sini, di dalam hati. Nah, talib tadi kalau memang betul sebagaimana dalam hadis Nu'man yang sudah kita lewati dalam Arba'in Nawawiyah, kalau dia baik, kalau betul di dalam itu adalah takwa, maka dia pun akan memunculkan anggota tubuhnya pun akan bertakwa kepada Allah, akan menjaga dan berhati-hati dalam berbuat, dalam berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam dia melepaskan pandangannya, lisannya, telinganya. Nah, ini kalau betul di dalam hati itu ada takwa. Nah, sedikit atau banyak ya seperti itu juga dengan tindak tanduknya, dengan ucapannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Semakin dia bertakwa, semakin akan terjaga. Dan qala rahimahullah dzakara anna kitab al-abrar fi a'laha. Allah menyebutkan kitab orang-orang yang sangat bertakwa, ini orang-orang yang paling bertakwa, ini orang yang dimuliakan di sisi Allah ini, fi a'laha, berada di tempat yang paling tingginya, wa awsa'uha, yang paling luasnya, wa ahsahiha, sama paling lapang. Wa anna kitabahum al-marqum, dan kitab mereka yang tercatat di situ semua amalan mereka termaktub, tertulis. Nah, ya seperti lembaran kosong yang kemudian kita torekan dengan tinta hitam ataupun tinta apa saja, tampak di situ bekasnya. Nah, kita menulis lafaz lafzul jalalah. Nah, seperti itulah marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan, minal malaikatil kiram wa arwahil anbiya wa siddiqin wa syuhada. Nah, dari kalangan malaikat-malaikat yang mulia, kemudian roh-roh para nabi dan siddiqin wa syuhada. Nah, mereka sangat gembira. Nah, wa yunawwihu Allahu bi dzikrihim, dan Allah menyanjung, menyebut-nyebut, memuji sebutnya ini mereka fil mala'il a'la, menyebut-nyebut nama mereka, memuji-muji mereka, membanggakan mereka di hadapan al mala'il a'la, di kalangan para malaikat yang tertinggi, orang-orang yang sangat dekat di sisi Allah. Nah, dari kalangan muqarrabin, para anbiya wasiddiqin wasyuhada. Wa illiyun ismun li'a'la jannah. Illiyun adalah salah satu nama di antara nama-nama surga yang tertinggi. Nah, falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'im. Setelah menyebutkan catatan mereka, nah, mereka berani ini menerimanya nanti dengan tangan kanannya dalam keadaan dimuliakan, berseri-seri wajah mereka. Kemudian Allah sebutkan bahwa mereka betul-betul berada dalam kenikmatan. Setelah mendapatkan catatan amalan itu, apalagi yang mereka dalam kiranya disangsikan, sangat takutkan, dan dalam haumuk rauf kita dia saking senangnya. Dan wayang kali buila ahlihi masrura, mereka kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan gembira, dalam keadaan gembira. Mereka kemudian saling bercengkrama. Nakunna qablu fi ahlina musyfiqin, dalam keadaan kami dahulu di dunia nah, musyfiq, dalam keadaan takut, cemas, apa jadinya kami nanti di akhirat, bagaimana keadaan kami di akhirat. Maka disebutkan oleh para ulama, alangkah celakanya orang-orang yang ketika membaca ayat ini dia dalam keadaan senang-senang, nah, bukannya menangis, ya, takut. Nah, ya, nah, seakan-akan dirinya sudah terjamin bahwa dia akan menjadi orang-orang yang seperti ini, atau seperti orang-orang yang kafir. Wa innam walai ruditu ila rabbi lajidanna khairam munqalaba. Seperti itu keadaan mereka, orang-orang kufar, merasa di dunianya dalam keadaan dia lapang, longgar, senang, dan tidak pernah terpikirkan yang demikian, dan sampai meyakini bahwa dia akan kembali, nah, dia itu di sisi Allah nanti mendapatkan yang sebaik itu juga. Qala rahimahullah, falamma dzakara kitabahu dzakara annahum fi na'im, wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruh wal badan. Nah, itu adalah na'im, adalah isim yang mencakup semua kenikmatan hati, kenikmatan rohani, roh, dan kenikmatan jasmaninya. Nah, bal nah, ala al-ara'id, ala al-ara'id al-ara'id jama' dari arifah, dipan ala surur muzayyana, yang berhias, dipan yang terhias, bil khursh al-hisan, bil khursh al-hisan, dengan permadani yang indah. dengan permadani-permadani yang lembut. Nah, yang tentu walaupun mungkin sama, nah yang namanya jelas jauh berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam, yang disediakan di dalam jannah. Nah, yang nurun, yang nuruna ila ma'adallahu lahum. Jadi mereka melihat, memandang kepada apa yang disediakan Allah untuk mereka, minan na'im, dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Namanya yang nurun. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihim al-karim, dan mereka memandang wajah Rabb mereka yang mulia. Nah, bertambah-tambah kesenangan, bertambah-tambah kecerahan wajah mereka. Ta'rifu ayyuhan nadhir ilayhi, kamu wahai orang-orang yang melihat kepada mereka ahli jannah ini akan mengenali, fi wujuhihim nadratan na'im, bahwa di wajah-wajah mereka itu ada kecerahan, baha'un na'im, yakni kecemerlangan, kenikmatan, keseniannya kecerahan, wa nadaratuhu wa raunaquhu, berseri-seri dan indah. Nah, tidak ada keruk-keruknya, tidak ada nam yakni cemberutnya, tidak ada suram atau bermuram durja, cerah, ceria. Nah, gembira, bahagia, lapang. Fa in tawaliya lidza wasurur yasibul wajha nuran wa hasanan wa bahjah. Nah, bertubi-tubinya kelezatan, berturut-turutnya kelezatan, kegembiraan itu membuat wajah itu bercahaya, menjadi tambah bagus dan tambah cerah, tambah berseri-seri. Nah, di dunia pun juga kita bisa membayangkan yang demikian. Oke, cukuplah artinya di kalangan kita, dalam orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang merasa, yang kita pandang orang-orang yang kaya, berharta, berkedudukan, ya. Kalau dia dari kalangan muslimin tampak. Nah, dari kalangan orang-orang yang beriman terlihat senangnya, terlihat cerahnya, sehatnya, bagusnya wajah mereka. Lain dengan orang-orang yang mungkin dia miskin, dalam keadaan sakit ataupun seterusnya, terlihat lebih ini kurang dari cerahannya, kurang dari serinya. Nah, menunjukkan sebagian dari kurangnya dia merasakan di kenikmatan. Ini sesuatu yang wajar. Di akhirat nanti, jauh lebih yang dirasakannya. Qala yusqauna min rahiq. Nah, rahiq itu dikatakan wa huwa min athyabi ma yakunu min al-ashribah wa 'ala al-dihan. Rahiq, mereka dinam itu sebaik-baik yang diminum dan yang paling lezat. Nah, minuman yang paling enak dan minuman yang paling lezat, paling manisnya. Maktum dzalika syarab, minuman tersebut dilap, dicap fitnah, ya, dalam keadaan dia dilap. Nah, tempatnya khitamuhu misk. Nah, maktum minuman tadi dan khitamuhu misk, belaknya itu dari misik. Yuhtamal annal murada maktumun an yudakhilahu syai'un yang kusu liddatahu. Bisa jadi, kata beliau, maknanya maktum itu tertutup, ya, dilat, ditutupi dari sesuatu yang bisa memasukinya, mencampurinya, yang menyebabkan yang kus liddatahu, yang menyebabkan kurangnya yang kusu liddatahu, yang menyebabkan berkurangnya kelezatannya. Nah, ini bisa jadi makna maktum yang di dalam ayat ini. Au yufsida ta'amahu, atau merusak cita rasanya. Nah, wa dzalika khitam alladhi khatama bihi miskun. Ini khitamnya yang digunakan untuk melak minuman tadi adalah misik. Minyak wangi. Yuhtamal, bisa jadi pula maknanya minuman yang lezat ini, annal murad annahu alladhi yakunu fi akhiril ina alladhi yashrabuna minhu ar-rahiq mutalatan wa hiya al-misk al-adfar. Nah, ini jadi maksud dengan, bisa jadi yang dimaksud dengan hanya ini apa namanya, khitam rahiqun maktum dan khitam misk di sini, yaitu yang di akhir bejana tempat minum itu, kalau kita minum, nah, minum kopi, minum jahe, ada dedaknya ya, ada sisanya, ampasnya di bawah itu yang dimaksud dengan maktumnya, kita muhumis. Itu yang dimaksud dengan kita muhumis, yani min huruf hurala sebagai ampas. Nah, wahyal misik al-adfar, yang ampas itu misik al-adfar. Fahad al-kadr minhu atau al-kadr minhu alladhi jaratil adatu fid dunya annahu yara. Biasanya kita kalau sudah minum itu, ya kan, itu dibuang kan, minum jahe ya, minum teh, ada dedak-dedaknya di bawah, setelah selesai habis semuanya dibuang. Nah, itu di dunia. Nah, yakunu fil jannah bihadhil matal, ternyata di jannah dia dalam keadaan sedemikian lezatnya, ternyata tidak kalah enaknya dengan yang telah kita minum. Nah, kalau di dunia yang ampas-ampas yang tadi pahit seperti itu dibuang. Nah, di akhirat ternyata jauh lebih, bahkan sama enaknya dengan yang telah dihabiskan. Dikatakan di apa? Kita mau mis, ampasnya tadi itu seperti misik alfar. Ini termasuk misik-misik yang termahal di dunia. Misik alfar, kemudian al-ambar, ya. Ini termasuk minyak-minyak wangi yang di dunia sangat sangat mahal. Nah, kalau misik itu biasanya dari apa? Rusa atau kijang. Kami misik dari ambar itu dari paus, ikan-ikan yang di laut. Nah, Allah ma'alam. Kalau fi dzalik, di dalam kenikmatan yang demikian, yakni an-na'imul muqim, dalam urusan kenikmatan yang abadi inilah, alladhi la ya'lamu miqdarahu wa husnahu illallah, yang tidak ada satupun mengetahui ukuran kelezatannya dan kebagusannya selain Allah Subhanahu wa taala, falyatanafasil mutanafisun. Orang-orang yang mau berlomba, orang-orang yang mau saling mendahului, itu saling berbalap, berpacu di dalam urusan ini. Nah, dimitri dzalika falyamalil 'amilun, dalam ayat yang lain. Untuk yang seperti inilah mestinya mereka yang beramal itu beramal, bekerja, berbuat untuk meraih kenikmatan yang abadi ini. Nah, bukan dalam urusan dunia. Nah, yang seringan yang Allah sebutkan betapa rendahnya orang-orang yang demikian. Nah, alhaakumut takatsur, berlomba banyak membuat kalian itu lalai. Hatta zurtumul maqabir, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan kebaikan, Allah menghasut. Allah menghasut. Dan ini kalau kita kembalikan kepada nilai kaidah usul, yang namanya perintah itu adalah asalnya wajib, maka menjadi sebuah kewajiban untuk kita saling berlomba dalam urusan akhirat. Fastabiqul khairat, yang anda ingat ada dua tempat perintah dari Allah, fastabiqul khairat. Dan untuk saling mendahului, jadi seperti ini dalam ayat 6. Satu, dalam ayat ini falyatana fasil mutanafisun, kemudian wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, ini dihasung oleh Allah. Kalau kita kembalikan bahwa ini perintah dari Allah, maka karena perintah itu adalah wajib. Selama tidak ada yang memalingkannya, selama tidak ada yang membelokkannya, maka hukum asalnya adalah wajib. Ini juga demikian. Falyatana fasil mutanafis. Maka orang-orang yang mau berlomba, hendaklah berlomba di dalam urusan ini. Siapa yang terbaik? Nah, karena kehidupan dan kematian yang Allah ciptakan, nah, dan semua yang Allah letakkan di alam semesta ini, di atas muka permukaan bumi ini, tidak lain adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk yang siapa yang paling baik amalannya. Nah, siapa yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak amalan, tapi yang paling baik. Nah, kadang-kadang amalan-amalan itu sederhana atau sama mungkin dilakukan, tapi ada yang nilainya kurang, ada yang nilainya lebih. Nah, seperti tadi yang dibaca oleh imam kita, perintah dari Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uhiddat lil muttaqin. Kemudian Allah menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang abrar. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah terangkan bahwa orang-orang yang abrar itu bukan orang-orang yang maksum semata. Bukan hanya orang yang maksum. Orang-orang yang abrar itu sampai yang mendapatkan surga yang luasnya langit seluas langit dan bumi, yang mendapatkan tempat di inliyin ini, orang-orang yang juga jatuh ke dalam perkara dosa besar. Nah, orang yang jatuh dalam perbuatan keji, dalam perbuatan mungkar. Nah, tapi mereka segera beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'al. Tidak terus-menerus dalam perbuatannya. Punya tekad dia untuk tidak kembali mengulanginya, dan dia memperbaiki keadaan dirinya setelah itu. Nah, ya, pun dia memperbaiki. Nah, kalau dia selama ini ketinggalan dalam amalan-amalan sunnah, dia kejarkan. Dia segera kerjakan. Dia bersegera untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Nah, baik. Qala rahimahullah. Nah, wafi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayyatasabaku fil mubadarah ilaihi. Nah, berlomba, saling mendahului, bersegera kepadanya. Bil amal al musilah ilaih, dengan amalan-amalan yang bisa membawa dia kepadanya. Dan ini adalah 6, yakni taufik, semuanya adalah taufik dari Allah. Ketika ada kesungguhan itu di dalam diri kita, sebagaimana kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada kesungguhan, ada tekadnya bahwa dia ingin memperbaiki diri. Ada tekadnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya yang salah di masa lalu. Ini dia akan mendapatkan taufik. Nah, akan dikirim oleh Allah. Bagaimana yang juga disebutkan dalam hadis qudsi, Allah menyebutkan bahwa Allah memberlakukan hal-hal yang wajib bagi hamba-hambanya, sampai kemudian dia kemudian Allah tambah, ya, dia kemudian itu yang paling dicintai oleh Allah, ini hamba tersebut mengerjakan perkara-perkara yang wajib yang Allah tetapkan, kemudian dia tambah dengan perkara-perkara yang sunnah, sampai dia terus tekun mengerjakan amalan-amalan sunnah yang kecil maupun yang besar, sampai Allah mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai dia, dan ini yang kita harapkan, Allah menjadi telinganya, pendengarannya, yang dia mendengar dengan telinga tersebut. Allah menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengannya. Allah menjadi tangannya, yang dia mengayun, memukul dengannya. Dan dia menjadi, Allah menjadi kakinya, yang dia melangkah dengannya. Orang itu mendapatkan taufik, dibimbing oleh Allah kepada apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Nah, sehingga sangat sulit orang yang dicintai oleh Allah itu untuk terjatuh ke dalam kesalahan. Kalaupun jatuh dia dalam kesalahan, tidak akan berlama-lama, karena itu memang ujian. Nah, manusia namanya manusia, tentu akan jatuh ke dalam kesalahan, tapi tidak akan berlama-lama dan berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Nah, besar ataupun kecil. Fana fahada aula min man badalat, fahada aula ma badalat fi nafa'isul anfas. Inilah yani hal-hal yang paling utama, ya, yang dikeluarkan oleh seseorang yang mestinya budilat fihi nafa'isul anfas, yang harus dikeluarkan harta yang atau sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai untuk dikeluarkan ataupun dibelanjakan ataupun dikerahkan untuk dalam memacu untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi tersebut. Wa ahra ma tazahamat dirusul ilaihi wa hulur rijal. Bahkan inilah yang sepantasnya orang-orang yang para, orang-orang yang jantan, orang-orang laki yang merasa dirinya laki-laki, untuk dia berpacu, berdesak-desakan mengejarnya. Kita yang seperti ini ingat, nah, kata-kata orang-orang yang mereka itu masuk Islam dalam keadaan terakhir-terakhir, dalam keadaan mereka sudah ditaklukkan. Nah, para tulaqa radhiyallahu anhum, para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang paling akhir ketika masuk Islam, ketika Fathu Makkah. Nah, ucapan-ucapan mereka yang betul-betul luar biasa, yang menunjukkan bahwa mereka, nah, bukan orang-orang yang minder, bukan orang-orang yang merasa kalah, punya himmah yang luar biasa. Kita ingat, masih ingat ucapan Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Nah, Suhail bin Amr seakan-akan diingatkan, dia adalah seorang Quraisy yang ini merupakan pemimpin masyarakat Arab ketika itu, paling mulia, pelayan Ka'bah. Nah, pelayan tanah suci. Kenapa kamu balik? Nah, belajar ke majelis orang seperti itu. Anda Quraisy. Dia mengajar ketika itu adalah Mu'adz bin Jabal, yang dituju oleh Rasulullah untuk mengajari penduduk Makkah. Nah, atau ini Aqab bin Bishr, ya. Kemudian, nah, apa kata Suhail bin Amr? Nah, ini yang menyebabkan kami kalah. Ya, perkara jahiliyah yang seperti ini yang menyebabkan kami kalah. Hari ini kami dikalahkan oleh mereka. Besok kami akan desak mereka di dalam jannah. Berebut tempat. Nah, bukan untuk berantri di belakang. bukan untuk antri di belakang. Ini mereka para sahabat, padahal mereka orang-orang yang dahulunya adalah memusuhi Islam. Nah, memusuhi Islam bahkan termasuk orang-orang yang paling utama, paling depan dalam memerangi Islam. Suhail bin Amr dengan lisannya ahli pidato, ya, ahli pidato yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, ketika Suhail datang, ya Rasulullah, izinkan saya pukul, ya, saya patahkan gigi depannya. Nah, paling tajam dalam mencela ataupun mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pidato-pidatonya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ya, mungkin nanti suatu saat engkau akan mendengarkan atau menjadi mendapat sesuatu yang engkau senangi dari omongannya, dari dia. Nah, ketika Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam dan penduduk Mekah mulai ada yang berbisik untuk kembali murtad, Suhail bin Amr tampil mengingatkan mereka. Kalian wahai masyarakat Quraisy, orang yang paling akhir masuk Islam mau jadi orang pertama murtad. Nah, dengan kepandaiannya Suhail bin Amr mengingatkan mereka dan mereka tidak jadi. Murtad. Bahkan disebutkan oleh orang-orang yang mendengar apa yang diucapkan oleh Suhail bin Amr persis sama dengan yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika mengingatkan para sahabat tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tertawa Umar ketika mendengarkan berita tersebut. Radhiyallahu anhu. Ini mereka. Dan Ikrimah bin Abi Jahal, orang-orang yang dahulu memusuhi, memerangi Islam. Nah, siapa yang menjadi bersama Khalid bin Walid membantai kaum muslimin dalam perang Uhud? Nah, sampai demikian Rasulullah terluka, para sahabat banyak yang gugur. Dan Ikrimah bin Abi Jahal, salah satu barisan komandan berkuda Quraisy, setelah masuk Islam dalam keadaan luar biasa. Abu Sufyan ibn Harith, sepupu Rasulullah, sepermainan Rasulullah, sebaya dengan Rasulullah, saudara sesusuan Rasulullah, anak paman beliau, Harith bin Abdul Muttalib, termasuk orang yang paling sengit memusuhi Rasulullah. Dan ketika wafatnya ditangisi oleh kerabatnya, apa kata beliau? Jangan kalian tangisi saya. Sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah berbuat dosa. Sejak saya masuk Islam, tidak pernah saya melakukan satu dosa. Nah, ini sahabat Abu Sufyan. Terus, berada dalam keadaan mereka berlomba. Wa ahrona dan zahmat nil usul ilahi popolu rijal. Inilah yang seharusnya orang-orang yang merasa dirinya jantan, orang-orang yang merasa dirinya laki-laki, bersaing dalam masalah ini. Qala rahimahullah, wa mizajuhu hadzal syarab min tasnim, campuran minuman ini dari tasnim, wa hiya ain, yaitu mata air, yashrabu bihal muqarrabun, yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan, syirfan, dalam keadaan murni, wa hiya a'la asyribatil jannah, yang merupakan minuman untuk surga yang paling tinggi. Alal itlaq, yang paling lezat, yang paling enak secara mutlak, tidak ada lagi berarti di atasnya. Falidhalika kanat khalisatan lil muqarrabin, oleh karena itulah dia dina merupakan minuman orang-orang yang murni hanya untuk orang-orang yang didekatkan. Dan alladina hum a'lal khalqi manzilatan, yang merupakan makhluk-makhluk manusia-manusia yang paling tinggi kedudukan mereka. Mereka itu thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Thullatun, banyak di kalangan orang-orang yang terdahulu dan sedikit di kalangan orang-orang yang belakangan. Nah, yang sedikit itu masuk kita atau bukan? Masuk kita atau tidak? Nah, mereka orang-orang yang muqarrabun, dalam keadaan penikmat dari mereka miliki itu lebih. Orang-orang yang di bawahnya melihat mereka seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Mereka, kita tidak bisa menziarahi mereka, tapi mereka bisa menziarahi kita. Nah, keutamaan buat mereka yang berada lebih tinggi dan mulia. Walaupun zujatun lil ahli ashabil yamin, ini tentang sebagian ulama seperti itu, bahwa kedudukan orang-orang yang yang lebih tinggi kedudukannya, surga bertingkat-tingkat itu, yang atas ziarah yang di bawahnya. Nah, wa mamzujatun li ashabil yamin, dan dia minuman ini bercampur untuk orang-orang ashabul yamin. Nah, ashabul yamin yakni golongan yang thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhir, banyak dari kalangan orang yang terdahulu dan banyak orang yang juga di yang datang belakangan. Kenapa? Nah, ini kelompok ini dikatakan oleh para ulama, dan mereka yang memiliki amalan-amalan ataupun ini takwaan yang tidak seperti orang-orang yang mukarrabin. Nah, ai makhlutah, yani mamzujah, yani makhlutah birrafiq wa ghairihi min al-ashribati alladhidah, yang bercampur, yani tidak murni seperti minuman orang-orang mukarrabin. Dan orang-orang mukarrabin ini surga yang tertinggi adalah Firdaus Al-A'la, yang atapnya adalah Arsy Allah. Nah, kalau kita ingat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah apa? Firdaus Al-A'la. Jangan kita bayangkan bahwa itu hanya penyanyi, menunjukkan apa? Bahwa tempat tersebut Firdaus Al-A'la bukan hanya untuk para anbiya, orang-orang yang maksum. Bukan hanya untuk para anbiya, orang-orang yang maksum, tapi juga untuk orang-orang yang seperti yang dikatakan oleh Allah. Dan ya, walaupun mereka jatuh dalam perbuatan maksiat dan durhaka, tapi mereka segera kembali. Kalau mereka sudah kembali kepada Allah, bisa jadi mereka lebih baik keadaannya dari sebelum mereka bertaubat. Nah, ya, sebelum mereka bertaubat. Nah, ini disebutkan oleh para ulama dengan faedah ini, keuntungan keutamaan mereka betul-betul taubat itu seperti orang yang dalam sakit. Ini mungkin parah, tapi setelah sakit itu sembuh, badannya lebih sehat dari sebelum sakitnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagi orang yang mukmin, bagi orang yang betul-betul mengharapkan ridha Allah, kadang-kadang sakit itu, bencana atau kata itu, bahkan jatuh ke dalam dosa, nah itu sebuah karunia bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Itu untuk menghadapkan, menyadarkan dia bahwa kalau manusia itu tidak pernah dia jatuh ke dalam perbuatan dosa, itu khawatir dia akan jatuh ke dalam ujub yang lebih jelek. Nah, kalau sudah ada ujub muncul, berkembang menjadi kibir, dosanya syaitan, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kibir ini sedikit saja itu sudah menghalangi untuk masuk dalam jannah, apalagi kalau sudah menyatu dengan darah dan dagingnya. Wa alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain.